Bismillah. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وما بعد. إخواني في الله رحمكم الله. الحمد لله. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita kembali bermajelis melanjutkan kajian rutin yang biasa kita lakukan, yaitu kajian pekan kedua. Nah, setelah sebelumnya sempat libur satu kali pertemuan karena bertepatan dengan bulan Ramadan. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca penjelasan Syekh Rabi hafizahullah tentang hadis Abu Hurairah, hadis yang ke-15. Bukankah jihad fi sabilillah merupakan amalan yang paling utama? Naam. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah tersebut ada 3 macam orang yang melakukan 3 amalan yang besar. Orang yang pertama melakukan amalan jihad fisabilillah dan dia gugur dalam jihad itu, terbunuh dalam jihad itu. Kemudian orang yang kedua, orang yang belajar ilmu dan mengajarkannya, juga merupakan suatu amalan yang besar. Lalu yang ketiga adalah orang yang suka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua jalan-jalan kebaikan yang mendekatkan diri kepada Allah, dia berinfak di dalamnya. Nah, akan tetapi di dalam hadis tersebut disebutkan bahwa 3 macam orang inilah justru yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka dengan cara diseret di atas wajah mereka, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Padahal amalan-amalan yang dilakukan oleh mereka adalah amalan-amalan yang besar, amalan jihad, amalan menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, kemudian amalan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa sebabnya al-amilun, orang-orang yang beramal tersebut dimasukkan ke dalam neraka? Bahkan dikatakan dalam hadis sebagai awwalun nasi yuqadha yaumal qiyamah, manusia yang pertama kali yang diputuskan, yang dihukumi, ya, ditentukan hukumnya di hari kiamat. Sebabnya karena mereka tidak ikhlas dalam melakukan amalan-amalan yang besar tersebut. Oleh karena itulah, ikhlas merupakan perkara yang paling pokok, perkara yang paling mendasar dalam setiap amalan. Jika tidak ada keikhlasan dalam diri seseorang, maka amalan yang dilakukannya tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat sedikit pun untuk dia. Sebesar apapun amalan itu. Baik. Jadi penjelasan tentang orang yang berjihad dan orang yang berilmu sudah kita baca. Sekarang kita lanjutkan penjelasan yang tersisa, yaitu orang yang bersedekah di jalan Allah. Kata Al-Imam Rabi' hafizahullah, walam yudrik. Baik, wa amma sahibu al-mali, adapun orang yang memiliki harta, orang kaya yang suka berinfak. Falam yashkurillaha alladhi asbagu alaihi, maka dia belum syukur kepada Allah. Belum bersyukur kepada Allah yang asbagu alaihi, menyempurnakan atasnya tilka ni'am, nikmat-nikmat itu. Jadi walaupun dia rajin berinfak, tetapi tidak ikhlas dalam amalan infak dan sedekahnya, maka belum dikatakan bersyukur. Syekh Rabi mengungkapkan di sini dengan mengatakan falam yashkurillah, dia tidak bersyukur kepada Allah. Padahal dia banyak berinfak. Dia banyak bersedekah. Banyak mengeluarkan hartanya. Tetapi karena tidak ikhlas, maka dia terhitung belum bersyukur kepada Allah. Jadi kaitan antara ikhlas dan bersyukur itu sangat erat kaitannya. Mungkin di mata manusia kita orang yang banyak membantu orang lain dianggap bersyukur karena banyak mengeluarkan hartanya, tetapi jika ikhlas itu hilang dalam diri seseorang, maka belum dianggap bersyukur. Ya, belum dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, walam yakun minal ladzina qala fihi, dan dia tidak termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentangnya walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu. Ya, jadi harta yang dia miliki, dia mengambil sebagian dari harta tersebut, memang disiapkan bagian tertentu darinya untuk diberikan kepada lisaili wal mahrum, kepada orang miskin yang sa'il yang meminta, wal mahrum dan orang miskin yang tidak meminta. Jadi orang miskin itu dibagi menjadi dua berdasarkan secara garis besar orang miskin ada dua. Ada orang miskin yang meminta-minta, ada orang miskin yang tidak meminta. Ya, ini diberi. Kalau ada orang kaya yang meminta, bagaimana Ustaz? Diberi tidak? Jangan. Ada orang-orang kaya. Dia kaya, dia punya harta yang mencukupi kebutuhannya. Tetapi dia meminta-minta untuk mengumpulkan harta yang lebih banyak lagi. Yang seperti ini jangan diberi. Dia tidak berhak mendapatkan harta itu, infak itu, sedekah itu. Dan jika kita memberikannya, berarti kita salah sasaran, tidak tepat sasaran dalam bersedekah. Maka pandai-pandailah dalam bersedekah. Ya. Nah, selektif. Karena di zaman kita ini banyak sekali orang yang meminta-minta, bahkan dijadikan sebagai mata pencaharian. Sampai diberitakan, ya, peminta-minta yang ada di lampu-lampu merah itu bisa membangun rumah mewah. Baik, jadi lisa'il wal mahrum. Memang ada bagian tertentu yang dia siapkan untuk orang miskin yang meminta maupun yang tidak meminta. Kemudian kata Syekh melanjutkan walam yudrik annal mala malullah, dan dia tidak mengetahui, ya, dalam artian dia tidak menyadari, tidak memahami hakikatnya bahwa harta itu merupakan harta Allah. Jadi semua harta yang kita miliki, semuanya dengan beragam harta yang ada, itu semua adalah milik Allah, ya, bukan milik kita. Hakikatnya demikian. Harta yang kita miliki itu adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum. Berikanlah kepada mereka harta Allah. Coba. Yang Allah berikan kepada kalian. Jadi kita jangan sombong ketika rezekinya di luaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan harta yang banyak. Ingat, itu adalah harta titipan Allah yang Allah amanahkan kepada kita. Apakah kita ini bisa mengaturnya dengan baik, memanfaatkannya dengan baik sesuai dengan yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Nah, jadi dia tidak memahami hakikat ini. Istakhlafahu fihi, yang Allah titipkan padanya, ya, Allah kuasakan harta itu padanya. Liyanzura kaifa ya'mal, agar Allah bisa mengetahui bagaimana dia beramal. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu tujuannya, supaya Allah menguji kita apakah kita benar-benar bisa mengelola harta itu dengan baik dan benar sesuai dengan syariat Allah. Jadi kalau kita memahami hakikat harta yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan termasuk orang-orang yang beruntung. Sebaliknya kalau tidak, kita akan binasa. Kita akan tertimpa dengan sifat tamak, sifat tamak terhadap dunia, tamak terhadap harta, selalu merasa tidak cukup. Jadi fahami hakikat harta yang Allah berikan kepada kita. Istakhlafahu fihi liyanzura kaifa ya'mal. Allah kuasakan harta itu kepada dia. Tujuannya apa? Agar Allah melihat bagaimana dia beramal. Tujuannya agar Allah menguji dia, bisa tidak dia mengelola harta itu dengan baik, dipergunakan dengan baik. Itu hakikat harta. Harta adalah ujian dan cobaan. Ya. Nah. Hakikatnya apa? Alat untuk menguji kita. Lidzalika fahuwa la yuridu bima yunfiquhu wajhallah. Karena itulah dia tidak menginginkan dengan apa yang dia infakkan wajah Allah. Ya. Karena dia tidak mengetahui hakikat harta tersebut. Akhirnya ketika dia menginfakkan, mengeluarkan, membelanjakan harta itu, dia tidak menginginkan dengannya wajah Allah karena tidak mengetahui hakikat harta itu. Wala ya'rif. Ya, wala ya'rifu tariqan ila al-ikhlas. Dan dia tidak mengetahui jalan yang menyampaikan dia kepada ikhlas liwajahillah, untuk mengharapkan wajah Allah. Nah, ini disebabkan karena adamul idrak, tidak pahamnya dia tentang hakikat harta. Ya. Menjadikan dia tidak ikhlas ketika mengeluarkan, membelanjakan, menginfakkan harta itu. Innama yuridu an yataghannan nasu bimajdihi. Dia hanya menginginkan manusia, orang-orang mendendangkan kemuliaannya. Fulan, Masya Allah, ingin dipuji-puji, ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Ya, inilah sebab atau inilah akibat, akibat dari jahilnya seseorang tentang hakikat harta. Allahul musta'an. Cinta dunia menyebabkan dia cinta pujian, cinta sanjungan. Hilang keikhlasan dalam diri dia. Orang yang berlebihan mencintai dunia, dia akan menghabiskan semua energinya, pikirannya untuk bagaimana bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Kemudian jika hartanya sudah banyak, ketika menginfakkannya, dia tidak mendapatkan taufik untuk ikhlas yang dia inginkan, dunia juga. Jadi berputar sekitar dunia. Dia mengejar dunia, kemudian ketika diinfakkan tujuannya juga tujuan-tujuan niat-niat yang bersifat duniawi, ya. Sanjungan, pujian, kehormatan, kemuliaan di sisi manusia. Bukan mengharap wajah Allah. Nah, ini musibah, ya. Innama yuridu an yataghannan nasu bimajdihi. Dia hanya menginginkan orang-orang itu mendendangkan kemuliaannya, disebut-sebut sebagai orang yang mulia, yang dermawan. Wa yalhaja syu'ara'u bimadhihi. Dan dia senang, ya, asy'ara, para penyair menyanjungnya. Ya, para penyair, orang-orang yang pintar, na'am, menyusun kata-kata yang isinya pujian untuknya. Wa yutiru fin nasi akhbaru wujudihi wa khasaihi. Ya, dia menginginkan berita kedermawanannya tersebar di kalangan manusia. Ya, apalagi sekarang dengan adanya medsos, kabar tentang seseorang bisa tersebar ke seluruh pelosok negeri, bahkan seluruh penjuru dunia dalam sekejap. Oh, fulan, ya, sebagai figur publik telah menyumbangkan sekian-sekian kepada orang-orang tertentu, kepada orang-orang miskin, anak yatim piatu, diliput, diliput di media. Nah, ya, tidak mendapatkan pahala sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Fakana lahu dzalik. Hal itu telah terjadi, dia mendapatkan itu. Ya, dia disanjung-sanjung oleh manusia sebagai orang yang mulia, orang yang dermawan. Wa nala ma qasadahu fil hayati dunya, dan dia mendapatkan apa yang dia maksudkan, apa yang dia inginkan dalam kehidupan dunia. Mulia di sisi manusia, tetapi belum tentu mulia di sisi Allah jalla wa ala. Nah, makanya kata Syekh mengatakan, wa ammal akhirah, adapun dalam kehidupan akhirat, allati lam yuridha, yang dia tidak inginkan. Ya, itu tadi yang kita ungkapkan, berporos seputar dunia saja. Ya, tidak menginginkan akhirat. Fa inna jazaa'ahu fiha, maka balasannya di akhirat, annal hisabad daqiqah, bahwa hisab yang detail, wal jazaa'al adil, dan balasan yang adil yang setimpal. Ya, itu yang dia dapatkan. Makanya disebutkan dalam sebagian khabar athar bahwa orang-orang miskin itu lebih dahulu masuk ke dalam surga 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Kenapa? Karena orang-orang kaya tertahan. Tertahan karena harta mereka semuanya, mulai dari harta A sampai Z semuanya dihisap. Itu balasannya di akhirat. Hisab menunggu dia. Rumahnya, kendaraannya mewah, asetnya, uangnya, emasnya, semuanya akan dihisab pada hari kiamat. Ada salah seorang bertanya kepada sebagian ulama ussalaf, minta dijelaskan tentang hakikat dunia. Ulama salaf ini bertanya, mau dijelaskan secara panjang lebar atau singkat saja? Orang yang bertanya tadi mengatakan, tolong Anda jelaskan secara singkat saja tentang dunia ini, bagaimana sih hakikatnya? Kata ulama salaf tadi, dunia hakikatnya yang halal dihisab, yang haram di neraka. Paham? Antum mendapatkan suatu nikmat dunia yang halal, itu dihisab. Yang didapatkan dengan cara yang haram, tempatnya di neraka. Antara hisab dengan neraka, yang halal dihisab, yang haram diancam dengan neraka. Itu hakikat dunia. Nah, jadi sebagaimana kata Syekh di sini, ya, karena dia tidak menginginkan kehidupan akhirat, maka balasan dia di akhirat adalah hisab yang detail-detail. Biar 1 rupiah juga dihisab, jangan dikira. Kita biasa mengkritik sebagian pedagang, oh biar 50 rupiah juga dihitung sama dia. Di akhirat 1 rupiah dihisab dengan detail. Gak ada yang terlewatkan. Jadi apa yang kita banggakan? Apa sih yang harus kita banggakan? Gak ada. Justru kita itu khawatir semakin banyak, semakin dibukakan pintu-pintu rezeki itu kepada kita, kita mestinya semakin khawatir. Dari sisi mana? Ya itu tadi, hisabnya berat. Ya, makanya kita jangan menganggap remeh orang-orang yang dunianya lebih rendah daripada kita. Bisa jadi dia masuk ke dalam surga lebih dahulu daripada kita, mendahului kita. Jadi dalam Al-Quran sangat banyak ayat yang menyebutkan, ya, keutamaan kehidupan akhirat dan rendahnya kehidupan dunia. Sangat banyak ayat yang membandingkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Nah, mata'un qalil, kesenangan yang sifatnya sementara. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang memuji tentang dunia. Dalam Al-Quran, semua konteks ayat yang menyebutkan tentang dunia semuanya dihina. Ya, dunia itu memang hina, sebagaimana disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Ad-dunya mal'unah wa mal'unatun ma fiha. Dunia itu terlaknat, dan terlaknat apa yang ada di dalam. Illa zikrullah, kecuali zikrullah wa mawalah wa alim wa muta'allim. Orang yang alim dan orang yang belajar ilmu, itu dikecualikan. Nah, barakallahu fikum. Jadi balasannya adalah hisab yang detail, wal jaza'al adil, balasan yang setimpal, wal malaikah al ghilaz asyiddad, dan malaikat yang kasar dan keras menunggu dia. La ya'sunallaha ma amarahum, malaikat-malaikat itu tidak pernah durhaka kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Tantadhiruhu, malaikat-malaikat itu menunggunya. Siapa tadi ini? Orang yang berinfak, suka berinfak, ya, giat bersedekah, tetapi tidak ikhlas. Malaikat-malaikat yang keras, yang kasar, yakni malaikat-malaikat penunggu, penjaga neraka. Allah cabut rasa kasihan dalam diri mereka. memang disiapkan untuk menyiksa orang-orang penghuni neraka. Enggak ada rasa belas kasih dalam diri malaikat penjaga neraka. Ghilazun syidad. Malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, enggak memiliki belas kasih sedikit pun. Menunggu dia tujuannya liushiba ala wajhihi tsumma yukzafu finnar. Liushaba ala wajhihi, untuk diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Naam. Jadi cara dia dimasukkan ke dalam neraka dengan cara diseret di atas wajahnya. Ya, benar-benar dihinakan, tidak ada kemuliaan sedikit pun yang didapatkan. Naam. Neraka tempat yang Allah persiapkan untuk menyiksanya, dan cara dimasukkannya ke dalam neraka itu dengan cara yang paling buruk, diseret di atas wajahnya. Naudzubillah. Wa inna fi hadza la ibrah. Kemudian Asy-Syaikh menutup penjelasan ini ya dengan mengatakan bahwa sesungguhnya pada hadis ini benar-benar ada ibrah azimah, pelajaran yang besar. Wa'idhatun balighatun, dan nasihat, wejangan, peringatan yang besar lil mujahidin wal ulama'i wal athriya al munfiqin, untuk para mujahid, para ulama dan orang-orang kaya yang berinfak. Tiga macam orang yang melakukan amalan yang besar. La'allahum yatta'idhun. Moga-moga mereka bisa mengambil pelajaran. Ya. Fa yukhlisuna amalahum lillah, sehingga mereka mengikhlaskan amalan mereka kepada Allah. Naam. Pentingnya mengikhlaskan niat, meluruskan niat, ya, memurnikan, membersihkan niat kita dari kotoran-kotoran yang menempel padanya. Bersihkan, ya, niat itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk yang lainnya. Jika mereka ikhlas, fayadhharuna biwa'dillah, maka mereka akan beruntung dengan janji Allah. Wayanjuna min iqabillah, dan selamat dari hukuman Allah an-nazil bil mura'ina wal munafiqin, hukuman Allah yang menimpa orang-orang yang riya dan orang-orang yang munafik. Nah, jadi supaya selamat dari riya dan nifak, maka kita harus berjuang, ya, kita harus mujahadatun nafs, ya, harus mengarahkan jiwa kita untuk senantiasa ikhlas, dan ikhlas itu berat. Tidak ada sesuatu yang lebih berat daripada ikhlas. Butuh latihan yang terus-menerus, butuh perjuangan dalam menggapai yang namanya ikhlas. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Selesai penjelasan hadis yang ke-15 ya. Semoga kita bisa mengamalkannya dan termasuk orang-orang yang mendapatkan taufik, selalu terbimbing ya untuk ikhlas dalam setiap amalan. Amalan yang kecil apalagi amalan yang besar. Ya, dan itu diajarkan, dibimbingkan oleh para ulama kita. Nah, kita sering mendengar ulama kita ya dalam setiap kesempatan selalu berdoa nas'alullaha an yarzuqana al-ikhlas fil qawli wal amal, selalu. Kalau antum biasa mendengar rekaman-rekaman para ulama, semisal Syekh Robi. Syekh Robi itu sering sekali, hampir setiap bimbingan, arahan yang ketika beliau ditanya oleh ikhwah salafiyun dari berbagai macam negara, minta nasihat kepada Syekh Robi. Selalu beliau sebutkan itu. Ya, kita meminta kepada Allah, Allah memberikan rezeki kepada kita berupa ikhlas dalam hal ucapan dan amalan. Karena ini adalah dasar, ya, pondasi dari semua amal soleh. Barakallahu fikum. Taib. Walhamdulillah selesai hadis yang ke-15. Kita beralih ke hadis yang ke-16. Naam. Qala al-hadithus sadis asyar. Hadis yang ke-16, Syekh Robi memberikan judul Atharul ilmi wal huda, pengaruh ilmu dan petunjuk. Alladhi ja'a bihi ar-rasulu, yang dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi asnafin nas, pada berbagai tingkatan manusia. Ya, jadi tidak sama pengaruhnya, bermacam-macam pengaruh ilmu dan petunjuk itu. Ya, karakter orang-orang yang menerima ilmu dan petunjuk yang dibawa oleh Nabi bermacam-macam. Nah, dalam hadis ini Nabi menggambarkan hal itu dengan keadaan tanah yang bermacam-macam dalam menerima air. Ya, air yang turun sama, tetapi yang menerimanya berbeda-beda. Ya, antara satu tanah dengan tanah yang lainnya itu berbeda. Baik, kita baca hadisnya, hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an. Dari Nabi alaihi salatu wasallam qala, beliau bersabda, "Masalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm," permisalan ilmu dan petunjuk yang Allah utus aku dengannya. Ya, jadi Allah mengutus nabinya dengan membawa apa? Wahyu. Wahyu itu berupa ilmu dan petunjuk. Ilmu dan petunjuk. Hidayah. Ya, jadi Nabi membawahi hidayah. Nah, Nabi bisa memberikan hidayah. Hidayah berupa apa? Ilmu petunjuk. Kamu lakukan ini, jangan lakukan yang itu. Nah. Adapun hidayah berupa mengamalkan petunjuk itu, mengamalkan ilmu itu, hanya Allah Azza wa Jal yang bisa memberikannya. Nabi hanya bisa menerangkan jalan-jalan petunjuk. Ini kalau mau masuk surga, lakukan ini. Jika ingin terbebas dari neraka, jauhi yang ini. Jauhi perkara-perkara ini. Nabi hanya bisa memberikan itu. Adapun mengamalkan petunjuk itu, butuh taufik dari Allah. Ya. Jadi hidayah itu ada dua macam. Hidayatud dilalah wal irsyad, hidayah berupa penjelasan dan petunjuk, ya. Naam, dan hidayatu at-taufiq, hidayah berupa taufik, pertolongan mengamalkan penjelasan dan petunjuk itu. Hidayah jenis yang pertama, ya, dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wasalam dan pengikut-pengikutnya bisa memberikan petunjuk. Adapun taufik, hanya Allah Azza wa Jalla yang bisa memberikannya. Taib. Permisalannya kamatsalil ghaisil katsir, seperti hujan yang lebat. Ya, asaba ardan, yang menimpa suatu bagian bumi, asaba ardan. Ya, fakana minha naqiyah. Maka di antara bagian bumi itu ada naqiyah qabilatil ma'a, ambatatil kala'a wal ushab al kathir. Ada bagian bumi tanah yang menerima air. Dia bisa menyerap air. Ya, nanti ada lagi orang-orang yang cocok logi, ya, mengatakan ilmu biologi itu sudah ada 1400 tahun yang lalu. Ini dalilnya. Aduh ya Allah. Cocok logi, ilmu biologi katanya ini. Nabi menjelaskan tentang macam-macam tanah. Ada yang bisa menyerap air, ada yang menumbuhkan, ada yang menyimpan air. Nabi datang bukan mengajarkan ilmu dunia. Kok dicocok-cocokkan ini? Makanya cocok dikatakan ilmu cocok logi. Ya, berlebihan. Ingin, maksudnya mereka baik sebenarnya, ingin menjelaskan kemuliaan Islam, kebaikan Islam, tetapi berlebihan. Kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih pandai, lebih pintar, lebih berilmu tentang urusan dunia kalian. Saya datang untuk menjelaskan perkara-perkara akhirat. Kapan Nabi menyebutkan ini? Ketika Nabi melihat para sahabat menyilangkan, mengawinkan korma. Nabi melarang. Ternyata gagal panen. Iya kan? Ketika mereka meninggalkan ilmu itu. Nah, setelah melihat perkara tersebut terjadi, Nabi mengatakan kalian lebih pandai tentang urusan dunia kalian. Ya. Jadi enggak usah dikait-kaitkan, ini ilmu biologi. Ya Allah, miskin. Ya, berarti enggak paham apa tujuan Nabi alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, kita kembali. Jadi di antara bagian bumi itu ada tanah yang bisa menerima air, ambatatil kala'a, menumbuhkan al-kala'a wa syu'ab al-kathir, tumbuh-tumbuhan yang banyak. Nah, secara detail al-kala'a artinya adalah an-nabtur ratbu wal yabisu ma'an, tanaman yang basah dan kering. Ya. Nah, rumput-rumput yang basah dan kering. Ada al-ushab adalah khusus untuk tanaman yang berjenis basah. Yang jelas jenis tanah ini subur dan menyuburkan, ya. Subur. Dia bisa menerima tanah sehingga bisa menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, tanaman-tanaman yang banyak. Wa kana minha, kemudian jenis tanah yang lainnya, ajadib amsakatil ma'a. Ajadib, ya, pada penjelasannya kosakata hadis jam'u jadbin bi fathid dal al muhmalah, jamak jadb di fathah dal jadab, ya. Naam, yaitu al ardul as-salbah, tanah yang keras. Lati la yang dabbu minhal ma, yang tidak menyerap air. Kalau tadi bisa menyerap air sehingga bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan tanam-tanaman. Adapun jenis tanah yang kedua ini sifatnya keras sehingga tidak bisa menyerap air, tetapi bisa menampung air. Air itu tidak terserap ke bawah, tetap tergenang di permukaannya karena keras. Kalau yang pertama dia bisa memberikan manfaat berupa menumbuhkan tanam-tanaman, jenis tanah yang kedua ini memang tidak menumbuhkan tanam-tanaman, tetapi dia bisa memberikan manfaat berupa air yang tergenang di atasnya diminum oleh manusia. Nah, di zaman dulu belum ada apa air bor PDAM seperti zaman sekarang, ya. Jadi mereka memanfaatkan air yang tergenang untuk diminum. Fanafa Allah bihanas, sehingga Allah memberikan manfaat dengannya manusia. Fasyaribu, lalu mereka meminum darinya. Wasaqaw wazara'u, dan mereka memberikan minum binatang-binatang mereka dan mengairi lahan-lahan mereka. Dua jenis tanah yang bisa memberikan manfaat. Yang pertama, dia mendapatkan manfaat untuk dirinya sendiri dan memberikan manfaat untuk makhluk yang lain, tanaman yang ada di atasnya. Yang kedua, dia tidak mengambil manfaat untuk dirinya. Kenapa? Karena tidak menyerap air, tetapi bisa memberikan manfaat kepada makhluk hidup yang lain. Nah, begitu juga manusia yang menerima petunjuk ilmu dan petunjuk yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Tentu yang pertama lebih utama daripada yang kedua. Karena yang pertama ini di samping dia mengambil manfaat untuk dirinya sendiri, dia juga memberikan manfaat untuk orang lain. Adapun yang kedua hanya memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi Nabi mempermisalkan dengan macam-macam tanah, ya. Kemudian jenis tanah yang ketiga, wa asaba ta'ifatan minha ukhra, dan air hujan itu juga menimpa ta'ifatan minha ukhra, bagian bumi yang lainnya. Innama hiya qi'anun, qi'an pada penjelasan kosakata kata Syekh Robi, jam'u qa'in wa huwal ardul mustawiyah, tanah yang rata. Al-malsa, yang licin. Allati la tambut, atau allati la tumbit, yang tidak menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Dia tidak menampung air, juga tidak menumbuhkan tanaman di atasnya. Nah, ini jangan jadi jenis yang ketiga, ya, dalam menyikapi ilmu dan petunjuk yang datang kepadanya. Ini jenis orang yang paling celaka sudah. Nah, la tumsikuma'an, tidak menampung air, wala tumbitukala, tidak menumbuhkan tumbuhan. Fadzalika masalu man faquha fi dinillah. Maka itulah permisalan orang yang paham tentang agama Allah, wa nafa'ahu, dan memberikan manfaat, ya, untuknya. Nah, ma ba'atsanillahu bih, apa yang Allah utus aku dengannya memberikan manfaat kepadanya. Fa'alima wa'alam, dia belajar dan mengajarkannya. Ini permisalan tanah yang pertama. Ketika dia belajar, masya Allah, Allah beri hidayah kepada dia untuk mengamalkan apa yang dipelajarinya. Setelah itu mendapatkan petunjuk, berikutnya mengajarkan ilmu yang telah dia pelajari dan telah dia amalkan. Permisalannya seperti jenis tanah yang pertama. Ya. Wa masalu man lam yarfa bidzalika ra'san, dan permisalan orang yang tidak peduli dengan itu. Diungkapkan dengan apa? Lam yarfa bidzalika ra'san, tidak mengangkat kepalanya, artinya apa? Enggak peduli. Acuh tak acuh. Ada taklim diumumkan, malas datang. Ngapain datang? Mending cari dunia. Bisa tambah saldonya. Lam yarfa bidzalika ra'san. Dia tidak mengangkat kepalanya, artinya apa? Dia enggak peduli dengan ilmu. Enggak peduli dengan majelis ilmu. Ya, kalau dia datang karena suatu udzur yang mendesak, ya kita katakan samahakallah, semoga Allah memaafkanmu, mengampunimu, antum ada udzurnya. Tetapi ini enggak ada udzur, enggak pernah datang, enggak pernah kelihatan di majelis, mengaku salafi lagi. Saya salafi juga, akhi. Masya Allah, ada di grup-grup salaf. Ya bagus kalau dia ikut di grup fawaid, dia sempat baca fawaid yang diposting, kan begitu. Pas dibuka WA-nya, grup WA-nya 1000 1000 message, 1000 pesan belum terbuka. Kemana ente? Telegramnya ratusan. Dia join, tapi bagus. Sudah ikut bergabung. Tetapi tolonglah sesekali dibuka itu fawaid, dibaca. Ikhwah, alhamdulillah jazakumullah khairan. Setiap hari memposting fawaid untuk kebaikan kita bersama, untuk kita ambil manfaat. Tinggal kita baca, kita enggak susah-susah lagi. Ya, antum bisa bayangkan ya, masyakoh yang dialami oleh orang yang membuat artikel, mencari bahan, diterjemah, dipertanggungjawabkan keilmiahannya, nanti kalau ada salah dikritik. Kita tinggal membaca. Mau alasnya minta ampun. Hadanallahu wa iyyakum. Naam. Lam yarfa' bidzalika ra'san. Itu permisalan siapa? Tanah yang ketiga. Ya. Tanah yang ketiga tadi apa? Rata licin, enggak menampung air, enggak menumbuhkan tanaman, tidak produktif. Kira-kira harga tanah yang seperti ini mahal atau murah? Enggak ada nilainya. Enggak ada orang mau beli. Iya kan? Enggak ada manfaatnya. Ya, jadi permisalan yang diberikan oleh Nabi ini sangat tepat ya. Dan itu adalah metode uslub, cara Nabi memberikan taklim kepada para sahabat yang hendaknya diikuti oleh kita sebagai para pengampu ya, orang-orang yang mengajarkan ilmu. Seringlah berikan perumpamaan-perumpamaan. Karena dengan itu akan mudah difahami. Walam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bihi, dia tidak peduli dan tidak menerima petunjuk Allah yang aku diutus dengannya. Naam. Barakallahu fikum. Baik, kita istirahat dulu untuk sesi pertama ini. Insyaallah taala pada sesi yang kedua setelah istirahat kita akan baca biografi sahabat yang meriwayatkan hadis dan kosakata hadis yang sudah kita baca tadi dan penjelasan hadis secara global maupun faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Tafadhalu, kita istirahat sejenak. Barakallahu fikum.